kembali kepada mereka dan bahkan setelah kamu baik amr menunjukkan dua atau tiga kali demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, sungguh benar-benar ada dalam kitab-kitab Allah dua kali. Jangan mengutus orang yang menyambung hubungan dengan ayahmu yang akibatnya cahayamu dipadamkan. Baik. Lebih cepat mungkin di sini ada yang baca. Anda yang baca biar lebih cepat. Nah, belum maram apa? Tinggalan semua. Itu dari Sa'ad bin Ubadah Az-Zurayqi. Kata beliau, kuntu jalisan fi masjid al-Madinati. Dahulu saya duduk di masjid Madinah ma'a Amr ibn Utsman. Amr ibn Utsman bin Abdullah ibn Utsman. Amr ibn Utsman ini bapaknya Utsman radhiyallahu taala anhu. Di beliau ketika itu saat bin Ubadah duduk dengan ayahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Umar bin Utsman. Ya, atau apa? Bersama Amr bin Utsman. Ya, putranya ya. Putranya. Fa marra bina Abdullah bin Salam. Maka lewat ke hadapan kami Abdullah bin Salam mutaki'an ala ibni akhihi dalam kondisi beliau bersandar kepada putranya. Nafada anil majlisi thumma atafa alihi. Dia pun keluar dari majlis, kemudian faraja alaihim, balik lagi tengah-tengah mereka. Faqala, dan mengatakan, nashita Amr ibn Utsman. Apa yang kamu inginkan tentang Amr ibn Utsman? Marratain. Ya. Beliau katakan dua kali atau salatan atau tiga kali. Fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan al-haq, ya, dengan benar atau dengan kebenaran. Innahu lafi kitabillahi azza wajalla, sesungguhnya urusannya ada dalam kitab Allah azza wajalla. Beliau pun katakan dua kali, yaitu la taqta man kana yasiru abaka fayutfa'u bidzalika nuruka. Janganlah engkau memutus hubungan dengan orang-orang yang dahulu bapakmu menyambung hubungan dengannya sehingga akan dipadamkan cahayamu. Baik, ini bab yaitu tentang tidak bolehnya untuk memutus silaturahim dengan orang-orang yang dahulu bapak kita menyambung silaturahim dengannya, karena itu akan menjadi sebab cahaya yang Allah SWT berikan kepada kita akan dipadamkan. Tapi hadis ini lemah dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Secara makna, karena lemahnya hadis ini, secara makna faedah dari hadis ini yaitu hirsul muslim, semangatnya seorang muslim ayyasila bil muttaqin, ya, untuk menyambung hubungan silaturahim dengan orang-orang yang bertakwa, terlebih mereka-mereka orang-orang yang dahulu bapak kita atau orang tua kita menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengannya adalah orang-orang yang saleh, yang salihah. Maka tentunya kita sebagai anaknya untuk bersemangat yang menyambung silaturahim dengannya. Ya, ketika mereka adalah orang-orang yang saleh atau yang salihah, baik itu anaknya laki-laki atau perempuan, maka yang laki-laki tentunya tetap menyambung silaturahim dengan kalangan laki-laki yang dahulu ada hubungan dengan bapaknya. dan anaknya yang perempuan menyambung silaturahim dengan wanita-wanita yang dahulu ibunya menyambung silaturahim dengannya, dan mereka adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Sehingga bersemangat wajib untuk bergabung ya, atau bersilaturahim kepada mereka. Seperti dikatakan oleh seorang pensyair ketika menyebutkan tentang huruf-huruf syamsiah ya, huruf-huruf syamsiah, huruf-huruf dugam syamsi, sil tib thumma sil rahiman tafuz difdani am da su'ab dhannin zur syarifan lil karam ya. Tib thumma sil rahiman, berbuat baiklah, thumma sil, kemudian sambunglah tali silaturahim. Rahiman, maka akan terjadi kasih sayang di antara orang yang saling menyambung silaturahim. Ya, akan terjadi kasih sayang orang-orang yang menyambung tadi silaturahim. Tafuz dzif dani'am, dan dia akan mendapatkan keberuntungan serta mintalah tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh syair ini padahal sedang menyebutkan tadi huruf-huruf syamsiah. Ya, huruf-huruf idgham syamsi. Baik. Huruf-huruf idgham syamsi. Tapi di sini ada maknanya. Ya. Zur syarifan lil karam. Ziarahilah, kunjungilah orang-orang yang mulia, lil karam, untuk mendapatkan kemuliaan pula. Baik. Yaitu mereka orang-orang yang muttaqin, salihin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Ya. Maka ketika kita berkunjung, berziarah kepadanya, terlebih mereka adalah orang-orang yang dahulu orang tua kita berkunjung, berziarah kepadanya, maka kita pun akan mendapatkan kemuliaan pula. Itu keutamaan untuk tetap menjaga hubungan kekerabatan silaturahim dengan mereka-mereka as-salihin al-muttaqin. Dan faedah dari hadis ini pula at-tahdzir min qata'i silatil muttaqin wal bughdhu lahum, peringatan dari tidak bolehnya untuk memutus silaturahim dengan mereka ya. Dengan mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dahulunya dijalin hubungan oleh orang tua kita dengan mereka, sehingga disebutkan ancamannya yaitu fayutrafa'u bidzalika nuruk, dan telah kita lewati ada makna yang sahih dari hadis sebelumnya ya. Dari hadis sebelumnya sehingga akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya. Terlebih tentunya bughdhu as-salihin al-muttaqin, membenci orang-orang yang saleh, membenci orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka tentunya hal itu akan mendapatkan aman dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya al-wuddu yatawarad, yaitu bab bahwasanya kecintaan itu saling mewariskan ya, saling mewarisi ya, cintaan akan saling mewarisi. Al-wuddu yatawarad, namanya kecintaan itu akan saling mewarisi. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yaitu dari Abu Bakar bin Hizam, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang sebelumnya apa? Hadis yang ke-42 dalam kalimat innahu lafi kitabillah, sesungguhnya urusannya disebutkan dalam kitab Allah, yang dimaksud kitab Allah di sini Taurat, bukan Al-Qur'an. Ya. Taurat, ya, bukan Al-Qur'an. Ya. Kemudian dalam bab setelahnya itu al-wuddu yatawarats, yang namanya kecintaan saling mewarisi, dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dinukil oleh Abu Bakar Ibn Hizam atau Ibn Hazm, kafaituka anna Rasulullah SAW qal innal wudda yutawarat, cukuplah bagimu bahwasanya Rasulullah SAW berkata innal wudda yatawarat, sesungguhnya kasih sayang, kecintaan itu akan saling mewarisi. Sehingga tentunya apa yang terjalin atau tumbuh kecintaan di antara kita, baik ketika kita mencintai orang lain, ya, maka kecintaan itu akan diwarisi oleh anak-anak kita, ya, sehingga dia pun akan mencintai orang yang kita cintai. Karena al-wuddu yatawarat, terlebih kecintaan itu ketika terjalin di antara sesama muslim, maka tentunya akan saling terus mewariskan, ya, kepada generasi setelahnya. Ya, dalam ayat yang sudah kita sebutkan di akhir surat Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan di antara mereka wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ar-Rahman, Allah SWT akan jadikan di antara mereka al-wudd, kasih sayang, kecintaan. Kecintaan yang dijalin oleh generasi sebelumnya, oleh generasi orang tuanya, nenek moyangnya, akan saling mewarisi, diwariskan kepada keturunan setelahnya. Dan hadis ini pun didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Tadi ayat di surat Maryam cukup bagi kita, ya, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman Allah akan jalin mereka, Allah akan jadikan sesama mereka al-wud, kasih sayang. Baik. Bab yang berikutnya itu bab la tusammir rajulu abah, wala yajlis qablahu, wala yamshi amamahu. Bab yang membahas yaitu tentang tidak boleh untuk seseorang memanggil orang tuanya dengan namanya. Bab tidak boleh seseorang untuk memanggil orang tuanya, baik itu bapaknya atau ibunya, dengan namanya. Tapi panggil ya, panggilan yang lembut, ya, seperti kita, abi, umi, ya, atau bapakku, ibuku, ya. Yang manggil bapaknya itu siapa? Subroto umpamanya. Bapaknya langsung disebut namanya, jangan. Ya. Tapi apa? Itu siapa? Bapakku, bapak saya. Baru ketika ditanya oleh orang namanya siapa, disebut. Apalagi di rumah mungkin manggil, ya, bapaknya dengan namanya. Maka jangan, ya, tidak boleh memanggil bapaknya dengan namanya. Dipanggil dengan panggilan-panggilan kesayangan. Ya. Ya abati, rumahnya, ya abi, dan yang lainnya dari panggilan-panggilan yang sopan kepada orang tua. Jangan memanggil, ya, atau menyebut dengan namanya. Demikian pula wala yajlis qablahu, tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Ya. Kalau orang tua belum duduk, maka kita sebagai anak jangan duduk. Wala yamshi amamahu, dan tidak boleh bagi seorang anak berjalan di hadapan orang tuanya. Subhanallah. Dari mana kita ketahui adab-adab yang mulia ini, yang tinggi, yang luhur? Tentunya dalam syariat Islam. Ya. Dalam syariat Islam. Banyak. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melihat dua orang yang berjalan, dua laki-laki yang sedang berjalan. Abu Hurairah mengatakan, "Ma hadza minka?" Faqala abi. Faqala la tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu. Hadisnya sahih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat dua orang yang sedang berjalan, "Ma hadza minka?" Apa hubunganmu dengan laki-laki ini? Siapa laki-laki tersebut? Nanya ke salah satunya. Faqala, dijawab oleh salah satunya, "Abi." Dia bapakku. Sopan ya, si anak ini. Tidak dengan namanya. Siapa laki-laki ini? Ada apa hubunganmu dengan laki-laki ini? Oh, dia Khalid umumnya. Enggak, tapi abi. Boleh. Bapakku. Kemudian faqala, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun tentunya hadis ini hadis apa? Marfu atau mauquf atau mursal? Hadis ini namanya hadis apa? Kalau marfu sampai kepada Rasulullah. Kalau mauquf sampai kepada para sahabat. Mursal sampai pada tabi'in dan yang setelahnya. Hadis apa hadis ini disebutnya? Mauquf ya, karena yang berkata sahabat. Yang berkata di sini sahabat. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, tapi sanadnya sahih kata Imam Bukhari. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "La tusammihi bismihi." Jangan engkau memanggil bapakmu dengan namanya. Ya Khalid, bapaknya. Orang-orang Arab biasanya seperti itu. Berani orang tuanya. Ya Khalid, padahal dia bapaknya. Maka jangan dipanggil dengan tadi abi atau abaji, ya, abah dan yang lainnya. Jadi panggilan-panggilan yang harus. Jangan juga dengan kunyahnya. Ya Abu Abdullah, bapaknya. Anaknya manggil dia dengan kunyahnya, bapaknya. Jangan, kurang sopan. Tadi cukup dengan ya abi, ya abati, ya aba, ya ummi, ya umma. Dan yang lainnya dari panggilan-panggilan untuk ibu. Kecuali suami dan istri. Kalau suami dan istri boleh untuk memanggil masing-masingnya dengan nama atau kunya. Dan bagusnya kunya. Ya Umm Abdullah, bapaknya. Ya Abu Abdullah. Manggil suaminya dengan kunya. Atau juga boleh dengan zaujati. Wahai suamiku, wahai istriku. Berselisih para ulama manggil de umpamanya atau neng atau apa lagi a mas, kalau itu baru diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menganggap boleh ya, karena bihasab niat, sesuai dengan niatnya dia mungkin memanggil de atau kakak ya, atau abang, mas, a, mungkin tujuannya bukan untuk seperti adik ke kakaknya. Itu biasa niat yang membolehkan di antara pertama sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya seperti adik ke kakaknya atau seperti kakak ke adiknya, tidak boleh. Dan yang awla, yang lebih utama untuk dihindari. Menurut Syekh Abdul Rahman Sa'adi rahimahullah taala dalam tafsirnya. Tapi untuk memanggil tadi dengan kunya, silakan, boleh. Atau dengan namanya. Ya, dengan namanya. Rasulullah memanggil istri-istrinya, ya Aisyah dan yang lainnya. Ya, dengan namanya. Nah, ini saja Rasul tidak boleh dipanggil dengan ya Muhammad oleh istrinya. Ya, karena Rasul baik itu oleh istrinya ataupun orang lain, adabnya tidak boleh untuk dipanggil namanya, ya Muhammad, tapi ya Rasul, ya Nabi Allah. Ya. Tapi selain Rasul boleh dipanggil dengan namanya oleh istri. Wala tamshi amamahu. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, dan jangan engkau berjalan di hadapannya. Sejajar atau di belakangnya. Itu anak. Sejajar mungkin dituntun atau apa? Di belakangnya. Nama juga buntut kata orang tua. Ya, ngikuti. Anak katanya buntut kata orang tua dulu. Jadi, ngikuti. Wala tajlis qablahu, dan jangan engkau duduk sebelum bapakmu duduk. Sehingga orang tua mau duduk bingung, duduk di mana ini? Anak-anaknya sudah selek-selek semua gitu pokoknya. Tapi anak yang ngerti adab ini mempersilahkan, silahkan bapaknya duduk. Baru anak-anaknya duduk. Ini adab yang mulia, adab yang tinggi di dalam Islam. Yang pertama itu tidak boleh menamai atau memanggil bapaknya dengan namanya, kecuali tadi ditanya namanya. Kalau ditanya oleh orang lain, siapa bapakmu namanya, baru dijawab. Tapi kalau memanggil, jangan, dihindari. Demikian pula jangan berjalan di hadapannya. Hal ini tidak mutlak, dikecuali karena para ulama boleh seorang anak berjalan di hadapan orang tuanya kalau dalam kondisi bahaya. Maka boleh dia jalan di hadapan orang tuanya. Seperti apa? Mungkin di belakangnya ada anjing ngejar-ngejar, supaya aman si anak ini berjalan di hadapannya. Atau kondisi gelap. Khawatir si anaknya ini hilang. Atau apalagi mungkin banyak culik katanya. Supaya aman, maka anaknya boleh berjalan di depan. Itu kalau ada kondisi-kondisi yang membolehkan si anak ini berjalan di hadapan kita sebagai orang tua, maka boleh. Tapi kalau tidak ada kondisi bahaya atau gelap, atau mungkin jalan curam, pokoknya kita sebagai orang tua mampu melihat, memprediksikan kira-kira si anak ini selamatnya di depan atau di belakang. Jadi kalau tidak ada faktor yang membahayakan, maka sang anak adalah berjalan setelah kita. Atau mungkin anaknya khawatir pecicilan. Apa pecicilan? Lari sana lari sini di jalanan, khawatir keserempet umpamanya. Supaya terawasi mungkin jalan di depan. Itu karena faktor bahaya juga tadi. Kalau faktor bahaya, boleh anak-anak berjalan di hadapan kita. Yang sampai anak-anak jalan di depan, kita sama istri berdua, udah gitu apa nggak ketemu kemana anaknya? Itu karena tadi gara-gara jalan di depan. Sang anak mungkin lari kemana tidak ketahui. Maka diajari anak-anak kita tadi adab-adab yang mulia ini. Semoga seiring dengan umur, mereka faham, mengerti tentang adab-adab akhlak yang mulia ini. Dan juga wala tajlis qablahu, jangan duduk sebelum orang tua duduk. Sebelum orang tua duduk, maka persilahkan mereka, baru kita duduk. Mungkin setingkat dengannya atau mungkin di bawahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bab yang berikutnya, hal yukni abah. Hal yukni abah, bab yang membahas apakah boleh bapaknya itu dipanggil dengan kunyahnya. Boleh tidak bapak dipanggil dengan kunyahnya? Dengan syaratnya Imam Bukhari menyebutkan dari Ubaidillah Ibn Mauhib dari Syahr bin Hawshab, خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. Kami keluar bersama Ibn Umar, ya, Syahr bin Hawshab keluar dengan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala lahu Salim, Salim berkata kepada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Siapanya Ibn Umar? Salim anaknya, ya, anaknya Abdullah bin Umar. Siapanya Umar? Salim cucunya, ya. Kata Salim, as-salatu ya Abu Abdurrahman, ya, waktunya sudah waktu salat wahai Abu Abdurrahman, ya. Di sini Salim memanggil bapaknya Abdullah bin Umar dengan kunyahnya, ya, sudah waktunya salat wahai Abu Abdurrahman, ya. Nah, di sini kata Syekh Al-Albani lemah, ya. Hadisnya lemah. Sehingga kalau lemah berarti apa? Yang aula tadi, ke bab sebelumnya, jangan menamai, ya, bapaknya dengan namanya atau dengan kunyahnya. Ya, kalau dengan namanya jelas, ya, dihindari. Tapi kalau dengan kunyahnya, kalau hadis ini sahih, berarti boleh. Tapi mimbab aula, ya, mimbab aula jangan. Tadi tetap dengan memanggil ayahku, bapakku, dan yang lainnya dari panggilan-panggilan yang halus. Apalagi na'udzubillah kalau anak ini manggil bapaknya dengan julukan yang jelek, wahai pincang buahnya, dan yang lainnya ke bapaknya, ataupun yang lainnya dari panggilan-panggilan yang mengejek, jangan. Baik, dihindari. Menyebut namanya saja itu merupakan bukan adab Islam, apalagi dengan julukan-julukannya atau sebutan-sebutan yang tidak layak dan pantas bagi kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.